Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita ulangi sebentar halaman 67 agar pembahasannya bersambung. Halaman 67. Qala al-imamu Ibnu Ajurrum rahimahullah babul istithna. Bab yang menerangkan tentang istithna. Apa yang dimaksud dengan istithna? Pengecualian. Qala rahimahullah wa huruful istithna'i thamaniyatun. Artinya, kata yang digunakan untuk melakukan pengecualian jumlahnya ada berapa? 8. Wahia, apa saja kedelapan itu? Illa, ghairu, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. 8 ini dibagi menjadi berapa kelompok? 3 kelompok. Kan itu ya, menjadi 3 kelompok. Di situ 1, 2, 3 terbagi menjadi 3 ke kelompok. Yang pertama kelompok illah. Yang kedua kelompok ghairu, siwa, suwa, sawa. Kelompok ketiga khala, ada, hasya. Untuk kelompok yang ketiga khala, ada, dan hasya, isim yang terletak setelahnya berapa kemungkinan i'rab? 2. Bisa mansub sebagai maf'ul bih, bisa majrur karena khala, ada, dan hasya dianggap huruf jar, bukan mudhaf ilaih, dianggap sebagai huruf jar. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, ghairu, siwa, suwa, sawa, isim setelahnya pasti majrur. Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Untuk kelompok illa dirinci menjadi 3. Dirinci menjadi 3. Jika sebelum illa kalimat sempurna positif, berarti dibaca mansub. Kalau sebelum illa kalimatnya sempurna negatif, berarti setelah illa dibaca mansub atau sebagai badal. Nanti badalnya marfu dalam contoh ini. Dibaca rofa. Kemungkinan ketiga sebelum illa kalimatnya tidak sempurna, maka isim yang letaknya setelah illa berfungsi mensempurnakan apa yang kurang. Kalau yang kurang fa'il, fa'il. Yang diperlukan naibul fa'il, naibul fa'il. Yang masih belum disebutkan maf'ul bih, maf'ul bih. Kalau belum ada khobarnya, khobar. Kalau belum ada khobar kananya, khobar kana, kan itu. Itu namanya kalimat tidak sempurna. Maka setelah illa berfungsi mensempurnakan. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, fal mustathna bi illa. Apa artinya fal mustathna bi illa? Isim yang dikecualikan menggunakan apa? Illa yun sabu, dinasabkan, mansub. Idza kanal kalamu taman mujaban. Apabila kalam sebelumnya, sebelum apa? Sebelum illa. Statusnya taman sempurna. Mujaban positif. Nahwu, contoh. Qamal qawmu illa zaidan. Apa artinya qamal qawmu illa zaidan? Orang-orang itu berdiri kecuali Zaid. Orang-orang itu berdiri. Sempurna nggih? Sempurna. Negatif atau positif? Positif. Sempurna positif. Berarti isim yang letaknya setelah illa dibaca mansub. Kedudukannya sebagai mustathna namanya. Contoh kedua, kharajan nasu illa amran. Apa artinya kharajan nasu? Orang-orang itu telah keluar. Orang-orang itu telah keluar kecuali Amr. Amr kecuali keluar apa tidak Amr? Tidak. Amr tidak keluar. Nah, kharajan nasu, orang-orang itu telah keluar. Sempurna nggih? Sempurna. Positif atau negatif? Positif. Maka amran dibaca mansub sebagai mustathna. Yang negatif itu contohnya apa? Menggunakan kalimat apa? Tidak ya. Tidak keluar, tidak pergi, tidak duduk, tidak datang dan seterusnya. Itu negatif. Kalau tidak menggunakan tidak, positif. Kita berhenti di situ pada pertemuan Kamis. Lanjutkan hari ini. Qala rahimahullah Wa in kanal kalamu manfiyan. Wa in kanal kalamu manfiyan. Wa in, dan jika kanal kalamu, kalam sebelumnya, manfiyan, artinya negatif. Apabila kalam sebelumnya negatif, sebelum apa ini maksudnya? Sebelum illah. Apabila kalamnya negatif, tamman, sempurna. Sempurna negatif, maka jaza, boleh. Jaza ya juzu, jawazun, jaizun, jaiz. Maka jaza, apa arti jaza? Boleh. Fihi, padanya, al-badalu, badal. Wan-nasbu, dan nasab. Alal istithna, pada istithna artinya mansubnya karena mustathna. Kalau ini sudah jelas, tinggal contoh sekarang. Qala rahimahullah nahwu ma qamal qawmu illa zaidun wa illa zaidan. Boleh dibaca dua. Ma qamal qawmu illa zaidun. Contohnya di sini. Ma kau qamal qaumu illa zaidun. Dengan ma qamal qaumu illa zaidan. Jadi boleh dibaca zaidun, boleh dibaca zaidan. Kalau dibaca zaidan jelas maksud mustathna namanya, ya. Mustathna. Kalau dibaca zaidun statusnya sebagai apa? Badal. Badal itu pengganti. Pengganti dari al qaum. Kenapa zaidun dibaca rafa? Karena termasuk tabi, penderek. Penderek kan ada 4, ya. Yang badal memang belum kita pelajari. Ketinggalan kayaknya kemarin. Tidak ada faktor kesengajaan itu. Ada ataf, ada na'at, ada taukid, ada badal. Jadi badal termasuk penderek. Yang diderei yang mana? Al-qaumu. Karena yang diderei marfu, pendereknya marfu. Ini badal pengganti. Apa arti maqam al-qaumu illa zaidun? Orang-orang itu tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Zaid berdiri apa enggak? Ulangi. Orang-orang itu tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Berarti Zaid berdiri. Ada enggak kemungkinan Zaid tidur? Semua orang berdiri kecuali Zaid. Zaid enggak berdiri. Berbaring. Itu Pak Anu jurusnya masuk santai kalau itu. Karena lawan kata dari berdiri bukan hanya duduk, ada yang berbaring, ada yang apa? Oh, bahasa yang panda kayak gitu loh. Lanjut. Nah, kenapa ada dua pilihan i'rab, zaidun atau zaidan? Pertanyaannya, saya ulangi, kenapa ada dua pilihan i'rab, zaidun dan zaidan? Karena kalam sebelum illah statusnya apa? Negatif terus sempurna. Sempurna dan negatif. Orang-orang itu tidak ada yang berdiri. Itu sudah sempurna. Karena ada kata kerja, ada pelaku. Orang-orang itu tidak ada yang berdiri. Nah, negatif atau positif? Negatif. Ada tambahan kata ti? Tidak. Baik, lanjut. Qala rahimahullah. Wa in kanal kalamu naqisan. Wa in kanal kalamu, apa artinya? Dan jika kalam sebelumnya naqisan, apa artinya naqisan? Kurang. Yang dimaksud kurang apa ini? Tidak sempurna. Kalau kalam sebelum illa itu masih kurang, kana ala hasabil awamil. Kana apa artinya? Adalah. Artinya isim setelah illa. Ala, atas, hasabi, sesuai, al-awamil, faktornya. Kalau misalkan bingung memahami kata-kata yang ada dalam matan Jurumiyah, panjenengan cukup memahami bahwa jika kalam sebelum illah tidak sempurna, maka setelah illah berfungsi menyempurnakan. Menyempurnakan sesuai kebutuhan. Apa yang dibutuhkan? Butuhnya fa'il, jadi fa'il. Butuhnya naibul fa'il, jadi naibul fa'il. Yang diperlukan maf'ul bih, jadi maf'ul bih. Jadi dia fleksibel, dia fleksibel. Jadi multi fungsi, multi talenta, multi guna. Marhaban, lagi-lagi marhaban. Memecah kebuntuan. Karena dia adalah palu godam. Sekarang contoh di sini beliau memberikan 3 contoh. Nahwu, apa artinya nahwu? Contoh. Maqama, tidak ada yang berdiri. Qama fi fi'il. Setiap fa'il pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Oh, enggak ada. Sebelum illa loh. Enggak ada fa'il. Karena tidak ada fa'il, maka yang letaknya setelah illa kita posisikan sebagai fa'il. Maqama illa Zaidun. Zaidun, kenapa marfu? Fa'il. Kenapa marfu? Karena fa'il. Wa ma dharabtu illa Zaidan, tidak ada yang saya pukul kecuali Zaid. Siapa yang dipukul? Zaid. Kan itu. Ma dharabtu illa Zaidan. Ma dharabtu illa Zaidan. Dharabtu fi'il fa'il. Dan dharaba termasuk kata kerja yang memerlukan maf'ul bih, objek. Belum ada sebelum illa. Maka setelah illa, yaitu Zaidan, diposisikan sebagai maf'ul bihi. Contoh yang ketiga, wa ma marartu illa bi Zaidin. Ma marartu illa bi Zaidin. Marartu itu butuh jar majrur. Karena tidak ada jar majrurnya, maka setelah illa ditambahkan jar majrur. Apa artinya ma marartu illa bi Zaidin? Saya tidak melewati kecuali Zaid. Tidak ada yang saya temui, nah, kan gitu. Tidak ada yang saya temui kecuali siapa? Zaid. Wallahu a'lam bishawab. Ini kelompok pertama, kedua atau ketiga dalam catatan kita di papan tulis? Kelompok. Kelompok. Kelompok ilah berarti kelompok pertama. Begitu Pak Dadang ya? Bundi? Yang terakhir dibaca majrur. Karena maror termasuk kata kerja yang perlu jar majrur. Jadi ada kata kerja yang perlu fa'il saja. Ada kata kerja yang perlu fa'il dan perlu juga maf'ul bi. Ada kata kerja yang memerlukan jar majrur. Lanjutkan. Qala rahimahullah. Wal mustathna bi siwa wa suwa wa sawa'in wa ghairu majrurun la ghairu. Ini kelompok keberapa? Dua. Wal mustathna artinya dan pengecualian bi dengan, artinya menggunakan siwa, suwa, sawa, dan ghair, majrur. Statusnya apa? Majrur. La ghair, enggak ada pilihan lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nothing other. Bahasanya, siapa Pak Dedeng? Nothing other. Enggak tahu bahasa Inggris itu. Enggak ada yang lain pokoknya. Only you, cuma kamu Mas Dadang. Ya, di kelas ini yang namanya Dadang cuma satu. Jadi kalau mustathna menggunakan apa? Siwa, suwa, sawa, ghair. Setelahnya pasti apa? Majrur. Sebagai apa majrurnya? Mudhafun ilaihi. Kan itu. Kemudian yang terakhir kelompok ketiga. Wal mustathna bi khala wa ada wa hasha. Mustathna menggunakan apa? Khala, ada, hasya. Tiga-tiganya ini yajuzu, nasbuhu, wajarruhu. Apa artinya yajuzu? Boleh. Nasbuhu, dinasobkan. Wajarruhu, dan dimajrurkan, dijerkan. Boleh dinasobkan, boleh dijerkan. Nahwu, contoh. Qamal qawmu khala zaidan wa zaidin. Apa artinya qamal qawmu? Orang-orang itu berdiri. Khala kecuali Zaidan, Zaid kecuali Zaid. Zaidan dibaca mansub, boleh. Kenapa dibaca mansub? Karena kita memposisikan khalas sebagai fi'il. Sebagai fi'il, dianggapnya fi'il. Maka khala maf'ulun bihi. Fa'ilnya mana? Mustatir. Takdiruhu huwa. Kalau dibaca qamal qaumu khala zaidin majrur, berarti kita menganggap khala sebagai huruf jar. Dianggap sebagai huruf jar. Jadi tergantung kita sekarang, khala itu diposisikan sebagai apa? Fi'il atau huruf jar? Kalau kita anggap huruf jar, setelahnya majrur. Kalau dianggap setelah fi'il, kalau dianggap fi'il setelahnya mansub. Khala zaidan wa zaidin, wa ada amran wa amrin, wa hasya bakran wa bakrin. Apa artinya ada amran? Kecuali amr. Wa amrin kecuali amr. Hasya bakran kecuali bakr. Wa bakrin wallahu a'lamu bisawab. Cukup, tidak usah panjang-panjang. Kita masih dalam tahap ta'aruf, saling kenal. Oke. Okay. Walaupun sudah nazar berulang-ulang. Anggih lah ya. Tapi memang belum disahkan karena kita belum pernah memulai secara resmi kehidupan berumah nahwu. Maksudnya latihannya itu loh. Nggih. Nggih, lek sesan. Nggih. Kan itu. Besok la nafiyah lil jins insyaallah. Kemudian 1 2 3 4. Wah, berarti Jumat selesai insyaallah. Oh, ya belum, latihan baca kitab dulu. Oh. Kok malah apa tadi? Suloyo. Wah. Suroloyo. Akhirnya saya putuskan latihan baca kitabnya Riyadhus Shalihin bab adab makan dan minum. Nah, jadi latihan bacanya seperti pas kita Bulughul Maram itu loh, Pak Abdullah. Pak Abdullah, masih muda. Mas Abdullah. Iya paling mudah. Jadi yang paling mudah memang hadis Rasul. Sambil latihan baca kitab, sambil ngaji hadis Rasul. Gak usah yang susah-susah. Adab makan dan minum. Ada prakteknya. Memang sengaja kita pilih yang itu. Memang yang dipilih makan dan minum. Karena kadang-kadang itu dianggap remeh, sepele. Padahal kan ternyata Nabi Muhammad sampai sejauh itu memberikan perhatian. Nanti saya pilihkan kitab Riyadhus Shalihin di fotokopi. Pak Udin sudah mulai di fotokopi loh ini. Karena perkiraan kita Sabtu langsung mulai. Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, iya. Kan itu tinggal 4-5 kali pertemuan. Nah, kita latihan baca kitabnya itu sambil diterjemahkan. Begitu nggih?